السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan 139. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan singkat atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Kali ini Sahibul Matan Ibnu Naqib berkata rahimahullah, mutaba'atul imam, tentang mengikuti imam di dalam salat berjamaah. Beliau berkata, wa yajibu mutaba'atul imami fil af'al, wajib atas makmum mengikuti imam di dalam perbuatan-perbuatannya atau di dalam gerakan-gerakan sholat. Itu hukumnya adalah wajib. Jadi kita sebagai makmum wajib mengikuti perbuatan imam. وَلْيَكُنْ إِبْتِدَاءَ فِعْلِهِ مُتَأَخِّرًا أَنْ إِبْتِدَائِهِ wa mutaqaddiman ala faragihi. Hendaknya seorang makmum itu memulai melakukan satu gerakan setelah imam memulai gerakan tersebut dan sebelum imam selesai dari gerakan tersebut. Jadi kalau muncul pertanyaan, imam ruku, kapan kita sebagai makmum ruku? Imam ruku, kapan kita sebagai makmum ruku? Atau imam i'tidal, bangkit dari ruku, kapan kita sebagai makmum i'tidal atau bangkit dari ruku? Jawabannya kata beliau, gerakan itu dimulai oleh makmum setelah imam memulai gerakan tersebut. Kalau istilah beliau, mutaakhiran an ibtidaihi, belakangan, memulainya belakangan setelah imam memulai. Tetapi mutaqaddiman, disegerakan, qabla faragihi, sebelum imam selesai. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau kita sudah mendengar bar begitu, Allahu Akbar, baru kita mengikuti. Ya, jadi yang dimaksud dengan mutaba'ah adalah mengikuti imam. Apa yang dimaksud dengan mengikuti imam? Yaitu kita melakukannya setelah imam melakukannya dan sebelum dia selesai melakukannya. Tidak boleh juga imam selesai baru kita ruku misalnya. Atau tidak boleh juga imam sujud baru kita berdiri, i'tidal. itu pun tidak diperbolehkan. Yang pasti tidak mendahului, tidak juga membersamai imam. Tidak mendahului, tidak juga membersamai. Tidak juga terlalu terlambat. Tetapi yang diperintahkan adalah mutaba'atul imam. Ya, mengikuti imam. Bagaimana caranya? Ya, kita melakukannya setelah imam melakukan dan sebelum dia selesai melakukan. Artinya, jangan sampai kita duluan, jangan sampai kita membersamai, dan jangan sampai pula kita tertinggal. Ya, dihitung saja bagaimana kita tidak mendahului, tidak membersamai, dan tidak tertinggal. Kemudian beliau berkata, wa yutabi'uhu fil aqwali aydhan illa at-ta'min fayuqarinuhu fihi. Makmum pun mengikuti imam di dalam aqwal, yaitu ucapan, misalnya takbir. Tidak boleh makmum takbir duluan baru imam misalnya, atau tidak boleh takbiratul ihramnya imam berbarengan dengan takbiratul ihramnya makmum. Itu tidak boleh. Kecuali dalam satu kondisi, yaitu di dalam masalah mengucapkan amin. Itu kita tidak perlu menunggu imam selesai mengucapkan amin. Ya, tetapi kita membersamai imam di dalam mengucapkan amin. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya berkata, wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila makmummu mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Jadi mengucapkan amin itu setelah selesainya Al-Fatihah, bukan setelah selesainya imam membaca amin. Oleh karenanya beliau berkata, wa yutabi'uhu fil aqwal, ya, makmum mengikuti imam di dalam ucapan-ucapan, kecuali ucapan amin, maka itu bukan mengikuti, tetapi yuqarinuhu fihi, ya, yuqarinuhu fihi, membersamai imam ketika mengucapkan amin. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami salat. Rasul berkata, la tubadirul imama, la tubadiru al imama. Jangan kalian mendahului imam, kata Nabi. Idza kabbara fakabbiru. Apabila dia telah takbir, maka takbirlah kalian. Wa idza qala waladdallin. Apabila dia mengucapkan waladdallin, maka ucapkanlah amin. Ya, maka ucapkanlah. Jadi kaitannya bukan imam mengucapkan amin, tetapi imam selesai membaca waladdallin, maka kita mengucapkan apa? Amin. Wa idza raka'a farka'u, kata Nabi. Apabila imammu telah ruku, maka rukulah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Dan apabila imammu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka kamu sebagai makmum mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, sahabat yang mulia Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya satu ketika Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Lalu di dalam khutbah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sunnah. dan mengajarkan kami tata cara salat. Faqal, di dalamnya Nabi bersabda, "Idza sallaitum fa aqimu shufufakum." Apabila kalian salat, luruskan saf kalian, rapihkan saf kalian. Summa liya ummakum ahadukum. Setelah itu, hendaknya salah seorang dari kalian menjadi imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam itu takbir, maka takbirlah kalian. Wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apabila dia mengucapkan ayat tersebut, faqulu, maka ucapkanlah amin. Lalu dikatakan, yajibukumullah, maka Allah akan menjawab permintaan kalian. Fa idza kabbara wa raka'a fakabbiru. Wa idza kabbara, apabila takbir, wa raka'a, dan imam kalian ruku, fakabbiru wa raka'u, kalian pun sama, takbir dan ruku. Fa innal imama yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum. Sesungguhnya imam itu ruku sebelum kalian ruku dan iktidal sebelum kalian iktidal. Jelas hadisnya. Ya, jadi imam itu kata Nabi yarka'u qablakum. Dia ruku sebelum kalian. Wa yarfa'u qablakum, dan imam pula iktidal alias bangkit dari ruku sebelum kalian. Wa idza qala sami Allah, kata Nabi, apabila kalian mendengarkan kalimat sami Allahu liman hamidah, faqulu, ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamdu. Yasma Allahu lakum, maka Allah saat itu mendengar ucapan kalian. Wa idza kabbara, apabila imam kalian takbir, wa sajada, lalu setelahnya dia sujud, fakabbiru wasjudu, maka kalian pun wahai makmum takbir, baru setelahnya kalian sujud. Fa innal imama yasjuda, fa innal imama yasjudu qablakum wa yarfa'u qablakum. Sesungguhnya imam itu sujudnya sebelum kalian dan bangkit dari sujudnya juga sebelum kalian. Wa idza kana indal qa'dati, apabila kalian berada dalam posisi duduk, maka hendaklah yang kalian ucapkan attahiyatu thayyibatu shalawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya dari hadis ini kita bisa mengambil definisi mutaba'ah. Apa yang dimaksud dengan mutaba'atul imam? Yaitu kita ruku setelah dia ruku dan kita bangkit setelah dia bangkit. Sederhananya begitu. Kita ruku setelah dia ruku, kita iktidal setelah dia iktidal. Tidak boleh kita bersama-sama imam ruku, tidak boleh kita mendahului imam ruku, tidak boleh juga kita tertinggal dari ruku. Tetapi yang benar adalah kata Nabi, dia ruku sebelum kalian dan dia i'tidal sebelum kalian. Hadisnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib berkata, "Walau qaranahu fi takbiratil ihram." Apabila makmum membersamai imam ketika takbiratul ihram, ataupun syakka hal qaranahu, ataupun makmum merasa ragu, tadi itu kayaknya saya kecepatan ya, saya sepertinya takbir berbarengan dengan takbiratul ihram makmum, lam tan'aqid, dalam dua kondisi ini salatnya dianggap tidak sah. Ya. Kenapa salatnya dianggap tidak sah? Li'annahu halal muqaranati rabata salatahu bi salati man lam tan'aqid salatahu. Karena ketika dia membersamai imam mengucapkan takbiratul ihram, dia telah mengikat salatnya. Dia telah mengikat salatnya dengan salat seseorang yang belum sah. Artinya belum selesai. Ya. Kalau kita berbarengan dengan imam saat kita takbir, itu imam belum sah salatnya. Karena kan berbarengan. Artinya dia belum masuk ke dalam salat. Lalu kita duluan takbir atau berbarengan takbir. Ya. Maka dalam kondisi itu kita telah mengkaitkan salat kita dengan orang yang salatnya belum apa? Dikatakan oleh beliau lam tan aqid salatuhu. Ya, belum dianggap sah salatnya. Ya, atau belum dianggap terlaksana salatnya. Harusnya biarkan dulu dia mengucapkan Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Tidak boleh kita membersamai imam. Wa syartu sihhatil iqtida'i an tan'aqida salatul muqtadi bihi au muqtada bihi. Dan syarat sahnya kita mengikuti seseorang, ya memang dia sudah dalam kondisi salat. Kalau dia belum dalam kondisi salat, kita sudah mengikuti dia, maka kita tidak sah dianggap mengikuti imam tersebut. Oleh karenanya hati-hati. Jangan sampai kita membersamai imam di dalam takbiratul ihram. Au fi ghairihi. Lalu bagaimana kalau membersamai imam bukan dalam takbiratul ihram, tetapi dalam gerakan yang lain? Misalnya dalam ruku atau dalam i'tidal atau dalam sujud atau di dalam duduk di antara dua sujud. Apakah salatnya dianggap sah? Kata beliau, au fi ghairihi qurih. Apabila membersamai imam itu dilakukan selain di dalam takbiratul ihram, maka itu adalah perbuatan yang makruh, perbuatan yang dibenci. Wa fatathu fadilatul jama'ati. Dan orang yang melakukan itu dianggap telah kehilangan pahala salat berjamaah. Ya, dia kehilangan pahala salat berjamaah. Li mukhalafatihi as-sunnah, karena dia telah menyelisihi sunnah. Ya. Apakah salatnya batal? Tidak, tidak dihukumi batal. Wa in sabaqahu ila ruknin. Apabila imam, mohon maaf, apabila makmum sabaqahu mendahului imam ila ruknin, kepada rukun. Ya. Makmum mendahului imam ke rukun. Bi an raka'a qablahu, misalnya makmum ruku sebelum imam ruku. Dalam kondisi ini nudibal al-audu ila mutaba'atihi. Kalau dia terlanjur ruku dan ternyata imamnya belum ruku, sunnahnya dia balik lagi ke atas. Disunnahkan dia kembali lagi ke atas dalam rangka mutaba'atul imam. Ya, jadi ada makmum terlanjur Allahu Akbar, dia ruku sedangkan imamnya belum ruku. Maka sunnahnya dia balik lagi ke atas untuk mendapatkan apa? Untuk melaksanakan kewajiban mengikuti imam. Karena mengikuti imam dalam sholat berjamaah adalah wajib. Wa in sabaqahu bi ruknin aw bi an raka'a wa rafa'a. Apabila makmum mendahului imam dengan satu rukun. Mendahului satu rukun. Kapan dianggap mendahului satu rukun? Yaitu dia ruku kemudian dia bangkit. Itu kan satu rukun. Jadi hitungan satu rukun itu dia ruku kemudian dia bangkit. Itu namanya mendahului satu rukun. Summa makatha hatta rafa'al imam. Kemudian dia diam menunggu imamnya bangkit. Hurima, ini adalah perbuatan yang haram. Ya, perbuatan itu haram, tercela, walaupun sholatnya dianggap tidak batal. Jadi kalau ada makmum, ruku duluan, lalu setelah itu dia berdiri menunggu imamnya, itu perbuatan diharamkan oleh syariat. Ya, itu adalah perbuatan yang haram, tercela. Muncul pertanyaan, apakah sholatnya dianggap batal atau tidak? Kata beliau, tapi sholatnya tidak batal. Ini perlu dalil, mana dalilnya? Adapun yang menunjukkan kata beliau bahwa sholatnya tidak batal adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qal shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pernah satu hari Rasulullah salat, ya, menjadi imam bagi kami. Falamma qada as-salata aqbala alaina biwajhihi. Tatkala Nabi telah selesai salat, Nabi menghadap kami, ya. Faqal, Nabi bersabda, ayuhan nas, inni imamukum. Ayuhan nasu, wahai manusia, inni imamukum. Aku ini imam kalian, kata Nabi. Fala tasbiquni birruku'i wala bisujud. Jangan mendahuluiku dengan ruku ataupun dengan sujud. Jangan mendahuluiku dengan ruku dan jangan pula mendahuluiku dengan sujud. Wala bil qiyami wala bil insirafi. Jangan pula kalian mendahuluiku di dalam berdiri dan jangan pula mendahuluiku di dalam salam. Fa inni arakum amami wa min khalfi. Aku bisa melihat kalian dari depanku dan dari belakangku, kata Nabi. Summa qala, kemudian beliau bersabda, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya sallallahu alaihi wasallam. Lau ra'aitum ma ra'aitu, seandainya kalian itu wahai umatku, kata Nabi, melihat apa yang bisa aku lihat, ladhuhiktum qalila walabakaitum kathira, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seandainya kalian, wahai umatku, kata Nabi, melihat apa yang aku lihat, maka kalian akan sedikit sekali tertawa dan lebih banyak menangis. Para sahabat berkata, wama ra'aita ya Rasulullah, memang apa yang engkau lihat ya Rasulullah? Maka beliau berkata, ra'aitul jannata wan nara. Aku pernah melihat surga dan aku pernah melihat neraka. Di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahahum anissabki walam ya'murhum bil i'adati, kata beliau. Nabi di dalam hadis ini melarang para sahabat mendahului beliau dalam hal ruku, dalam hal i'tidal, dalam hal sujud dan lain sebagainya, tetapi Nabi tidak memerintahkan mengulang. Kalau seandainya tidak sah, tentunya diperintahkan mengulang. Tetapi di hadis ini Nabi tidak memerintahkan mengulang. Adapun dalil ma'asirul muslimin, para pemirsa Niaga TV, yang menunjukkan haramnya kita mendahului imam, adalah apa yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan juga imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah bersabda, Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala ra'sahu ra's himarin. Apakah kalian tidak takut, kata Nabi, tidak khawatir, ya, seandainya kalian mengangkat kepala kalian sebelum imam mengangkat kepalanya, Allah akan mengubah kepala kalian itu menjadi kepala keledai. Tentunya ini ancaman. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu larangan yang diikuti oleh ancaman tentunya menunjukkan larangan tersebut bersifat haram. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa in takhallafa bi ruknin bila udhrin kuriha." Apabila seorang makmum itu takhallafa, terlambat atau tertinggal satu rukun tanpa ada uzur. Imamnya ruku, dia tidak ruku. Imamnya bangkit dari ruku, dia baru ruku. Tertinggal satu ruku, tertinggal satu rukun. Maka ini adalah perbuatan yang dimakruhkan karena menyelisihi perintah Nabi. Ini menyelisihi perintah Nabi. Au bi ruknaini batalat. Tapi kalau sampai ketinggalan lebih dari dua rukun, maka batal sholatnya. Ketinggalan satu rukun itu masih dianggap makruh. Sholatnya ya tidak batal. Tetapi kalau sampai ketinggalan dua rukun, misalnya imamnya ruku, dia tidak ruku. Imamnya iktidal, dia tidak iktidal. Ketika imamnya masuk ke rukun yang ketiga, yaitu sujud, batallah sholat orang yang berjamaah tersebut. Batalat, kata beliau. Karena dia tidak mengikuti imam. Dan mengikuti imam adalah syarat sahnya dianggap sholat berjamaah. Fa'in raka'a wa'tadala, apabila imam itu ruku dan i'tidal. Wal ma'mumu ba'du qa'imun lam tabtul. Tetapi imam, makmum masih berdiri. Jadi imam sudah ruku, dia sudah berdiri. Makmum masih berdiri. Dalam kondisi itu belum batal. Kapan batalnya? Fa'in hawa, apabila si imam itu turun untuk sujud, ya, sedangkan si makmum itu masih berdiri, batalat. Maka dalam kondisi itulah sholatnya dianggap batal. Maka setelah itu dia dianggap telah batal sholatnya karena dia tertinggal dua rukun berturut-turut. Wa in lam yablug as-sujud, walaupun saat itu imamnya belum sampai meletakkan keningnya di tempat sujud, tapi kalau dia sudah beranjak memasuki rukun yang ketiga, maka batallah sholat makmum tersebut. Wa in takhallafa bi'udhrin, seandainya makmum terlambat dikarenakan adanya uzur, kabut'i kiraatihi, contohnya dia lambat sekali karena ada sesuatu di lidahnya yang menghalangi dia lancar membaca Al-Fatihah, sehingga dia lambat membacanya, hatta raka'al imam, sampai imam ruku, lazimahu itmamul Fatihah. Dalam kondisi itu si makmum wajib menyempurnakan Fatihah. Wa yas'a khalfahu, dan dia harus berusaha mengejar apa? Si imam. Ma lam yasbikuhu bi aktsar min thalathati arkan, selama tidak apa? Tertinggal tiga rukun. Ya, dikatakan oleh Profesor Mustafa Dib, tiga rukun di sini rukun yang panjang. Rukun yang panjang. Fala yuhsab, maka tidak dihitung, kata beliau, al-i'tidal. I'tidal dari ruku tidak juga dihitung duduk di antara dua sujud. Lalu dikatakan di sini, fa in zada wafaqahu fi ma huwa fi. Ya. Apabila bertambah, maka ya dia mengikuti sesuai dengan kemampuannya, summa yatadaraku ma fatahu ba'da salami imam. Kalau dia terlambat, imam salam duluan, ya dia menyempurnakan apa? Menyempurnakan kekurangan yang dia dapatkan di dalam sholat tersebut. Walaupun tentunya ini masalah yang barangkali akan kita dapatkan perdebatan di kalangan para ulama, khususnya terkait dengan masalah Al-Fatihah sebagai rukun di dalam sholat. Ya. Apabila imam menjaharkan bacaan Al-Fatihah, apakah makmum masih perlu membaca Al-Fatihah, itu diperdebatkan ya. Menurut pendapat yang paling kuat, tetap harus membaca Al-Fatihah berdasarkan hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidaklah sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Allah alam bisawab. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, kita kembali setelah selingan berikut ini. Terima kasih.

apabila kita tidak mampu mengikut imam karena imam terlalu cepat, apakah kita boleh mengumumannya untuk sholat sendiri itu, Ustaz? Apakah kita boleh? Boleh apa, Pak? Boleh mengumumannya. Sholat sendiri. Untuk sholat sendiri, Ustaz. Baik. Itu saja, Pak. Iya, yang ketiga, Ustaz, ada lagi satu lagi, Ustaz. Kalau kita mau luas, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, itu apa hukumnya, Ustaz? Ketika haulaqah itu namanya. Ya dibaca ya, kapan pun. La haula wala quwata illa billah, Ustaz. Iya. Itu dibaca ya, kapan pun, khususnya ketika ada ya, kondisi sulit. Baik, itu saja, Pak. Baik. Yang ini, Ustaz. Baik. Yang saya sering mendapatkan di kampung kita ini seperti ini, Ustaz. Waktu dia dijahatkan, itu dia bisa kita mengikutinya dalam sholat itu, Ustaz. Tapi baik, saya rasa setelah pertanyaan ini, Bapak sudah cukup. Tapi setelah disiapkan. Baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Baik, pertanyaan yang pertama, apa definisi imam terlalu cepat ya? Tentunya dijelaskan oleh para ulama, imam terlalu cepat itu adalah dalam kondisi yang menyebabkan kita tidak bisa mengerjakan rukun dengan baik. Ya, misalnya kita belum sempat tumakninah dalam ruku, imam sudah bangkit. Kita belum sempat tumakninah dalam ruku. Apa itu tumakninah dalam ruku? Yaitu kita mendapatkan ukuran paling minimal dalam ruku. Ukuran minimal dalam ruku sebagaimana sudah kita bahas adalah di mana kita meletakkan tubuh kita pada posisi yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu kedua tangan adalah diletakkan di atas lutut. Itu paling minimal. Ukuran ruku yang paling minimal adalah ketika kita bisa meletakkan tangan kita di atas lutut. Ya. Adapun bacaan itu sunnah. Ya, walaupun sebagian ulama seperti Imam Ahmad menjadikan bacaan wajib, ya, menjadikan bacaan ya di dalam ruku itu menjadi satu kewajiban. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat definisi cepat itu adalah ketika kita tidak sempat membaca Subhana Rabbiyal Azim walaupun hanya satu kali. Ya, ini kan otomatis kalau bacaannya saja tidak sampai, ini pun besar kemungkinan gerakannya pun tidak sampai. Jadi kita belum sempat meletakkan kedua tangan di lutut, ya, imam sudah bangkit padahal kita mengikutinya. Begitupun belum sempat kita meletakkan kening tangan di tempat sujud, dia sudah bangkit. Artinya imam ini tidak tumakninah dalam sholatnya. Maka dalam kondisi itu masuk ke pertanyaan kedua tadi. Lebih baik keluar dengan niat mufaraqah. Apakah boleh mufaraqatul imam? Nanti akan ada bab khusus terkait dengan mufaraqatul imam. Ya, akan ada nanti bab, sebentar lagi ada bab namanya mufaraqatul imam. Saya bacakan sedikit ya, dikatakan wa in taraka fardhon wajaba firaquhu. Apabila imam meninggalkan sesuatu yang wajib dalam salat, meninggalkan itu bisa dalam bentuk tidak mengerjakan sama sekali atau mengerjakan dalam bentuk yang tidak sah. Ya, wajaba firaquhu. Dalam kondisi itu wajib kita meninggalkan imam tersebut, artinya mufaraqah. Ya. Kita wajib melakukan apa? Mufaraqah. Dan mufaraqah dalam salat itu diperbolehkan. Sebagaimana sudah kita baca hadisnya Mu'az bin Jabal, di mana kalau beliau terlalu panjang bacaannya sehingga makmum mufaraqah keluar dari jamaah lalu menyempurnakan salatnya sendiri. Kalau mufaraqah dikarenakan bacaan terlalu panjang, yang mana sebenarnya bacaan terlalu panjang itu tidak haram, itu boleh mufaraqah, apalagi dikarenakan sesuatu yang haram yaitu dikarenakan kita tidak bisa mendapatkan rukun dalam sholat, salah satunya adalah tumakninah ketika ruku, tumakninah ketika iktidal, tumakninah ketika sujud. Kalau Bapak kembali lagi ke kajian kita, rekamannya ada di YouTube, itu kita sudah bahas di antara rukun sholat adalah ruku dan tumakninah, iktidal dan tumakninah, sujud dan tumakninah. Nah, kalau kehilangan tumakninah, maka sholatnya dianggap tidak sah. Sebagaimana pernah di zaman Nabi, ada orang yang sholatnya cepat, disuruh oleh Nabi mengulang sampai 3 kali, ya, lalu orang ini berkata, hanya ini yang bisa saya lakukan. Maka Nabi berkata, kalau kamu mau sholat, menghadap kiblat, takbir, baca fatihah. Kalau kamu ruku, jangan berdiri sebelum kamu tumakninah. Kalau kamu iktidal, jangan sujud sebelum kamu tegak berdiri. Dan begitu selanjutnya. Itu yang pertama dan yang kedua. Adapun yang ketiga, ucapan la haula wala quwata illa billah diucapkan ketika kita berada dalam kondisi yang berat. La haula wala quwata illa billah itu diucapkan oleh Nabi ketika beliau mendapatkan kabar, ya, bahwa orang-orang musyrik yang mengalahkan beliau dalam perang Uhud akan datang menyerbu ke Madinah. Beliau mengatakan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Mau nanya Ustaz, gini, waktu Lebaran Idul Adha kan banyak apa? Ada yang hari Minggu, ada yang hari Sabtu Lebarannya gitu ya. Kayaknya enggak sama gitu. Nah, terus gini, ada yang berpendapat kan mau puasa 9 Zulhijjah gitu ya. Nah, katanya kalau ada yang udah sampai pagi hari gitu habis makan sahur, terus tiba-tiba katanya dengar orang bertakbir, lalu dia berbuka, enggak jadi berpuasa. Katanya kalau udah dengar orang bertakbir tuh diharamkan berpuasa, katanya gitu. Apakah benar seperti itu? Itu saja. Jadi dibatalkannya. Nah, terus begini. Terus ada lagi, katanya saya pernah dengar, apakah benar ini ya? Kalau kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, katanya dosa kita akan diampuni selama 50 tahun. Terus kita akan dijamin masuk surga dengan banyak-banyak membaca surah Al-Ikhlas tersebut. Itu saja, Ibu. Apakah betul seperti itu, Ustaz? Iya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisaf, ya. Tahun ini terjadi perbedaan kaum muslimin di Indonesia. Ada yang berhari raya di hari Sabtu, tanggal 9 Juli. Ada juga yang berhari raya Idul Adha di hari Ahad, tanggal 10 Juli. Pertanyaan dari pemirsa kita di Kalimantan, ada seseorang yang berpuasa di hari Sabtu, kemudian dia makan sahur, di pagi hari dia mendengar takbir, maka dia membatalkan puasanya dengan alasan barang siapa berpuasa lalu mendengarkan takbir, ya, takbir artinya takbir hari raya, maka dia batal puasanya. Tentunya ini tidak benar. Ya, tidak ada ketentuan seperti itu. Ini kembali kepada keyakinan, ya. Kalau saya yakin bahwa puasa Lebaran itu tanggal 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan tanggal 10 Juli, itu keyakinan saya. Saya misalnya membaca, ya, mengkaji, membandingkan pendapat-pendapat tersebut. Saya berkesimpulan bahwa Lebaran tahun ini saya bersama pemerintah tanggal 10 Juli, ya, karena hilal tidak terlihat misalnya, ya, dan itu pun yang dilakukan di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand dan lain sebagainya, ya. Maka ketika saya yakin tanggal 10 Zulhijjah itu adalah hari Ahad, maka tanggal 9 yang jatuhnya hari Sabtu, walaupun sebagian kaum muslimin sudah takbir, maka itu tidak mempengaruhi puasa yang saya kerjakan. Karena masing-masing kita, ya, mengamalkan apa yang kita yakini. Dan tidak ada kaitan batalnya puasa dengan mendengarkan takbir. Ya, kecuali kalau memang kita yakin tanggal 9 itulah Idul Adha, lalu kita berpuasa, itu yang enggak boleh. Itu yang enggak boleh. Karena tidak boleh berpuasa di hari raya Idul Adha. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, yaumu Arafah wa yauman nahar wa yaumun nahar wa yaumut tasyriq iduna ahlul Islam. Hari Arafah, kata Nabi, hari menyembelih, lalu hari tasyrik adalah hari raya kita orang Islam. Ayyamu aklin wa syurb, itu adalah hari-hari di mana kita makan dan minum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi melarang umatnya berpuasa di hari raya sebagaimana Nabi melarang umatnya berpuasa di hari tasyrik. Tapi bagi orang yang berpuasa di hari Ahad, maka hari Sabtu itu belum jatuh hari raya, itu jatuhnya tanggal 9 Zulhijjah. Adakah dalil yang mengatakan siapa yang membaca 50 kali surat Al-Ikhlas dia akan mendapatkan ampunan? Yang saya tahu tidak ada. Ya, yang saya tahu tidak ada dalil seperti itu. Yang ada Nabi bersabda bahwa suratul ikhlas ta'dilu thuluthul Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu adalah setara dengan sepertiga Al-Quran. Itu yang disabdakan oleh Nabi. Maka siapa yang membacanya 3 kali, seolah-olah dia telah menghatamkan Al-Quran. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini dengan fokus ke telepon, Mas. Jangan lihat televisi, fokus ke telepon. Ya. Silakan. Bisa tanya, Pak. Waktu kurban kemarin kan ada panitia yang kerja. Baik. Mencacah daging kurban. Baik. Apakah itu boleh diambilkan bagian dari daging kurban? Apakah panitia boleh mendapatkan daging kurban? Panitia dapat daging kurban? Iya, Pak. Baik. Kemudian ada lagi, Pak. Baik. Untuk kurban penyembelian ke dalam kurban apa namanya? Dikasih apa? Dari kurban atau baik. Itu saja. Baik. Ya. Allah alam bisawab ya. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Nabi pernah memerintahkanku untuk mengurus kurbannya Nabi. Ya, Rasulullah pernah memerintahkan sahabat yang mulia yaitu Ali bin Abi Thalib untuk mengurus kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memerintahkan untuk membagikan semuanya. Nabi memerintahkan untuk membagikan pelananya, bahkan kulit yang ada di atas punuk unta itu dibagikan. Lalu Nabi pun memerintahkan untuk membagikan kulitnya, dan kami dilarang memberikan upah kepada penjagal dari hewan tersebut. Ya, lalu wa fi riwayatin, dalam riwayat Nabi berkata nu'tihi min malina, bahwa kami akan memberikan penjagal dari uang yang kami miliki. Ya, uang yang kami miliki. Oleh karenanya boleh tidak orang yang kita minta jasanya untuk memotong ya, apakah boleh kita memberikan upah berupa kulit atau kepala atau kaki dan lain sebagainya? Hukum asalnya tidak boleh. Ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan, hadis Ali bin Abi Thalib, di mana Nabi melarang an yu'ta jazar, yaitu penyembelihnya dilarang untuk diberikan upah berupa daging. Ya. Tetapi para pemirsa Niaga TV, kalau kita sudah memberikan upah dalam bentuk uang, ya kita berikan amplop dalam bentuk uang kita berikan, kemudian setelahnya kita memberikan dia daging bukan sebagai upah tetapi sebagai pemberian sukarela, ya itu enggak ada masalah. Ya kita berikan dia, nih Pak, ini daging 1 kilo buat dimasak di rumah. Itu bukan upah ya, upah nanti lain lagi saya kasih ke Bapak atau saya transfer dan lain sebagainya. Maka kata para ulama itu tidak masalah. Yang bermasalah adalah apabila upahnya diambil dari bagian hewan tersebut, itu yang dilarang. Lalu bagaimana dengan panitia, ya, panitia yang mengurus, ya, mengurus apa namanya, mengatur saja, mengatur jalannya apa proses penyembelihan, yang mengkoordinir, mengkoordinasikan dan lain sebagainya, apakah boleh mendapatkan bagian? Allah alam bisab, yang saya pahami tidak masalah. Ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj ayat 36, "Fakulu minha wa at'imu qani'a wal mu'tar." Makanlah sebagiannya, hadiahkan kepada orang-orang yang berkecukupan sebagiannya, dan sedekahkan kepada orang-orang yang sengsara sebagian yang lain. Jadi dibagi tiga. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Pak. Numpang tanya. Ini masalah sholat syuruk, Ustaz. Apabila kita telah sholat syuruk, isyrok ya, pagi, nah itu apakah kita diwajibkan juga, diharuskan juga sholat duha, Ustaz? Dan juga doanya gimana? Apakah sama doa sholat isyrok ya dengan sholat duha gitu, Ustaz? Itu aja barangkali. Baik. Wassalamualaikum. Baik. Pertanyaan beliau, apakah apakah ketika kita sholat apa namanya sholat isyrok, ya apakah jika kita sholat isyrok atau sholat bagi orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu setelah dia sholat isyrok itu apakah dia diharuskan membaca orang yang sholat isyrok, apakah setelah sholat isyrok dia diperintahkan untuk sholat duha atau tidak? Tidak harus ya. Ya, walaupun para ulama kalau kita bacakan apa namanya kalau kita baca penjelasan para ulama, banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa salat isyrok itu adalah bidayatul duha. Dia adalah permulaan awal waktu salat duha. Kalau kita ingin melanjutkannya dengan salat duha, kata para ulama tidak masalah, karena itu adalah bidayatul waktiha. Dia adalah permulaan waktunya. Itu pendapat sebagian ulama. Ada sebagian yang mengatakan ditunggu dulu sampai beberapa saat. Ya, tetapi pendapat yang paling kuat yang saya baca, wallahu a'lam bishawab, bahwa salat isyrok ya yang kita kerjakan ya setelah syuruk, kita tunggu beberapa saat sebagaimana sudah kita bacakan sebelumnya, 10 sampai 15 menit, lalu setelah itu kita salat. Kalaupun ingin disambung salat duha, silahkan. Adapun doanya sudah sering kita bacakan ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad bahwa Nabi membaca dalam apa salat isyrok itu, Allahummaghfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahummaghfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahummaghfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Itulah yang biasa dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat duha. Allah alam bissawab. Apa hukumnya bagi imam salat wajib berjamaah di masjid yang mana sajadah imamnya banyak motif tidak polos? Itu dimakruhkan kata para ulama. Hukumnya adalah dimakruhkan, walaupun tidak sampai haram, tetapi hukumnya adalah dimakruhkan. Apakah boleh saat salat melihat menghadap ke depan ke arah imam, kiblat tidak menghadap? Tidak masalah. Ya kata para ulama, tidak ada dalil yang kuat yang mengharuskan kita sholat melihat tempat sujud. Ya tapi tidak masalah kita sholat menghadap ke depan, mata kita melihat ke depan. Yang terpenting kita tidak melirik ke kanan, tidak melirik ke kiri, apalagi menatap ke atas. Itu ada dalil yang melarang perbuatan tersebut. Adapun sekedar kita fokus melihat ke depan, maka itu tidak masalah. Allah alam bissawab. Ada seorang pulanah yang belasan tahun memiliki kondisi psikologis yang tidak normal, namun tidak ditangani. Menjadikan pulanah bukan sosok istri dan ibu yang baik, sehingga pulanah saat ini hidup terpisah dengan suami dan anak. Fulana ingin mengajukan cerai tetapi ditentang suami dan anak karena alasan cerai itu dibenci Allah meskipun suami dan anak tidak mau hidup serumah dengan Fulana. Padahal pihak keluarga si Fulana setuju dengan perceraian karena ada keinginan untuk membawa Fulana berobat secara intensif yang bisa membutuhkan waktu yang lama. Dalam kondisi kritis seperti ini bagaimana? Allah alam bisawab ya. Ada baiknya didudukkan antara apa? Didudukkan antara suami ya dan keluarga, didudukkan ya. Ini kalau memang bisa diobati dengan terapi tertentu, apakah misalnya suami ridho dalam beberapa waktu ke depan, istri misalnya diobati di tempat tertentu, misalnya dalam kurun waktu tertentu. Kalau suami merasa ridho dengan kondisi tersebut, silahkan. Daripada seperti ini. Ya, suami di satu tempat dengan anak-anak, istri di tempat yang lain, mereka tidak bersatu rumah, tetapi masih suami istri. Ya, akan ada yang terzolimi hak-haknya. Ya, suami tidak mendapatkan haknya untuk diurus sebagai seorang suami, dilayani dan lain sebagainya. Begitupun istri tidak mendapatkan haknya. Maka lebih baik kalau memang suami tidak ada keinginan untuk berpisah, ya. Suami tidak ada keinginan untuk berpisah, ada baiknya dibicarakan, dimusyawarahkan dengan kedua belah pihak keluarga, ya, kalaupun tidak semua keluarga, tapi orang-orang yang bijaksana di antara mereka diundang, ada ustadz yang datang, ya, dibicarakan jalan tengahnya. Kalau memang harus diobati, bisa diikhtiarkan, itu lebih baik. Mudah-mudahan selesai proses pengobatan, ya, sehat, lalu kembali lagi seperti semula. Ya, kembali lagi seperti semula. Tetapi satu kesalahan kalau seandainya suami mengatakan kita gak boleh bercerai, tapi di waktu yang sama tidak mau bersatu rumahnya, tidak mau tinggal bersama. Ini apa namanya, tentunya tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ja'ala bayi litaskunu ilaiha, agar kamu tinggal bersamanya, merasa tenang di sisinya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian rasa cinta dan sayang. Allah alam bisa. Apakah benar cara berkurban sebelum sembelih dimandikan lebih dulu pakai air kasai langir? Saya tidak tahu apa itu kasai langir. Ya, tidak ada sunnahnya harus dimandikan. Ya, tidak ada sunnahnya harus dimandikan. Tapi kalau dimandikan agar bersih ya, karena Allah itu maha baik, menyukai yang baik, ya tidak masalah. Tetapi kalau itu diyakini sebagai satu syarat sahnya kurban, sebagai satu sunnah, tidak, itu bukan sunnah dan juga bukan sebagai syarat sahnya berkurban. Allah alam bissawab. Kalau ada seorang ibu yang berusia kira-kira 54 tahun, dia sakit tidak bisa berjalan tanpa bantuan tongkat. Dia ingin pergi ke tanah suci, bagaimana sebaiknya? Apakah daftar haji atau umrah? Sedangkan daftar haji antriannya sangat panjang, dan saya pernah dengar katanya mau pergi haji umurnya dibatasi sampai 62. Allah alam bisawab ya. Tentunya haji itu wajib bagi yang mampu. Ya, haji itu wajib bagi yang mampu. Walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib berhaji bagi yang mampu. Lalu bagaimana Ustadz, umurnya 54, ya, apakah dia masih harus mendaftar sedangkan antriannya panjang? Belum tentu dia masih punya umur, ya. Allah alam bisawab. Kalau menurut saya mendaftar, ya mendaftar saja, ya, karena memang itulah yang bisa dilakukan oleh kita sebagai umat Islam di Indonesia, mendaftar. Masalah nanti sampai tidak sampai, masih ada umur tidak ada umur, itu sudah di luar kemampuan kita sebagai manusia. Ya, tetapi kita menggugurkan kewajiban kita dengan cara ya kita mendaftar, ikut antrian. Ya, ikut antrian. Setelah itu apakah umur kita akan sampai atau umur kita tidak akan sampai, itu bukan lagi urusan kita. Itu kaitannya dengan masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan seorang manusia tidak dibebani untuk mengetahui kapan dia meninggal, di bumi mana dia meninggal, itu bukan urusan kita sebagai manusia. Kita hanya dibebani hukum syariat. Hukum syariat mengkaitkan antara kewajiban dengan kemampuan. Maka ketika kita mampu, baik secara finansial ataupun secara fisik, maka kita mendaftar. Masalah nanti kita berangkat atau tidak berangkat, itu sudah bukan lagi bagian dari ilmu manusia. Yang pasti kita sudah mendaftar dan kita niatkan bahwa kita ingin berangkat haji, setelah itu biarkan Allah yang menentukannya. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.